pada awal pembahasan yang kita bahas pada ayat atau pada sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala alladzina amanu wa lam yansuruhu lahum min dunya. Nah, ayat yang menjelaskan tentang keutamaan tauhid, ayat yang menerangkan tentang keutamaan tauhid. Baik, ada berapa keutamaan yang disebutkan dalam ayat? Ada berapa keutamaan yang disebutkan di dalam ayat ini? Ada berapa keutamaan? Ada dua. Yang pertama, baik, mendapatkan keamanan dari Allah. Yang kedua, diberikan petunjuk pada semua dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Alladzina amanu wa qalu iman wa lam yansuruhu imanuhum bi dhulmin," dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman. Kezaliman di sini apa yang dimaksud? Orang kezaliman di sini apa yang dimaksud? Boleh dalam ayat berbuat kesyirikan. Maka orang-orang beriman, kata Allah, bertauhid dan tidak mencampuradukkan keimanannya dengan kesyirikan, maka mereka itulah yang akan mendapatkan keamanan. Satu di sini, aman dia, aman di dunia dan aman di akhirat. Aman di dunia dan aman di akhirat. Adapun di dunia dia akan aman dari berbagai macam bala, berbagai macam azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan diselamatkan oleh Allah di dunia ini dari berbagai macam fitnah dan kesesatan. Ini keutamaan orang-orang bertauhid. Kemudian yang kedua, aman di akhirat. Aman di akhirat. Baik. Di dalam ayat ini disebutkan al-amru, keamanan. Keamanan di dunia dan keamanan di akhirat. Baik, untuk keamanan di akhirat, apakah yang dimaksud keamanan di akhirat di sini adalah al-amru mutlak atau mutlakul amr? Ya, apakah yang dimaksud keamanan di akhirat? Ya, apakah yang diinginkan di sini keamanan al-amrul mutlak atau mutlakul amr? Nah, yang dimaksud al-amrul mutlak itu adalah keamanan secara sempurna, sempurna amannya. Artinya apa? Tidak merasakan sedikit pun fitnah. Itu namanya apa? Al-amrul mutlak, sempurna keamanannya. Tidak sedikit pun merasakan fitnah di akhirat. Tidak ada sedikit pun fitnah di akhirat. Ataukah mutlakul amr? Apa itu mutlakul amr? Ya, aman-aman juga, tetapi amannya tidak sempurna. Amannya tidak sempurna. Maksudnya apa? Amannya tidak sempurna, ya, tetap dia disiksa. Tetapi siksaannya tidak selama-lamanya. Hanya sementara. Setelah itu, dia kemudian mendapatkan keamanan dari Allah, dimasukkan ke dalam syurga. Aman juga. Hanya saja amannya tidak sempurna. Itu yang dimaksud apa? Mutlakul amr. Istilah ulama ya. Al-amrul mutlak dengan mutlakul amr. Kalau al-amrul mutlak tadi artinya apa? Keamanan yang sempurna. Mutlakul amr apa? Keamanan yang tidak sempurna. Maksudnya apa? Dia masuk dalam neraka disiksa karena dosanya, selain syiriknya, tetapi kemudian dikeluarkan dari neraka karena tauhidnya, tidak pernah berbuat syirik. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam surga dan aman dari itu selama-lamanya. Paham ya? Baik. Jadi dua di sini. Kata para ulama, keamanan di luar dalam ayat di akhirat di sini bisa jadi keamanan yang pertama, bisa jadi keamanan yang kedua. Nah, ya? Tetapi keamanan apapun yang dimaksud, keamanan Hah? Nah, ini berbicara oleh yang berbuat syirik. Jadi orang yang tidak berbuat syirik, menjaga tauhidnya, itu pasti mendapatkan keamanan. Hanya saja, apakah keamanan yang di akhirat itu? Keamanan yang sempurna atau keamanan yang tidak sempurna? Nah ini. Jadi ini berbicara tentang orang-orang ini ya. Kalau kita berkawin, kenapa tidak ada amannya? Tidak ada. Ini kita sekarang berbicara tentang orang yang berkawin. Maka orang yang berkawin itu akan mendapatkan keamanan di akhirat. Hanya saja, bisa jadi amannya sempurna, bisa jadi amannya tidak sempurna. Tetapi, bagaimanapun juga, tetap itu kebaikan. Kan demikian? Tetap kebaikan. Nah, ya, tapi kapan dia mendapatkan keamanan yang sempurna orang tauhid ini? Kata para ulama, kalau dia di samping menjaga tauhidnya, dia juga menjaga diri dari maksiat. Maka itu dia mendapatkan keamanan yang sempurna. Adapun mereka yang mendapatkan keamanan yang tidak sempurna keamanannya adalah mereka yang menjaga tauhidnya, tetapi tidak menjaga maksiat, tidak menjaga diri dari maksiat. Maka di akhirat, karena maksiatnya dia, dia pun terancam neraka. Bisa jadi Allah masukkan ke dalam neraka, bisa jadi Allah ampun dosa. Kan demikian. Maka berarti keamanannya tidak sempurna. Adapun mereka yang di dunia bertauhid dan menjaga diri dari maksiat, bukan berarti tidak perlu bermaksiat ya. Tidak begitu. Artinya menjaga diri dari maksiat adalah ketika dia bermaksiat, dia segera bertobat kepada Allah. Maksiat lagi bertobat dan kepada Allah dan tidak punah. Nah ini. Nah kalau seperti ini kondisinya, maka itu adalah mendapatkan keamanan yang sempurna. Tapi mereka yang tidak pernah berbuat syirik, tetapi menerima dalam dosa, dan tidak pernah berbuat kepada Allah, maka inilah yang mendapatkan keamanan yang tidak sempurna. Tetapi, apapun yang dia dapatkan dari dua keamanan ini, tetap kebaikan. Tetap kebaikan. Ya kan? Beda dengan mereka, beda dengan keadaan mereka yang tidak berkawin. Orang-orang yang tidak berkawin, itu tidak mendapatkan keamanan sedikitpun. Apakah keamanan sempurna? Lebih-lebih. Apalagi keamanan yang tidak sempurna. Tidak ada keamanan sedikitpun. Apa yang didapatkan adalah neraka tidak keluar lama-lama. Makanya, maka di sini terlambat bagaimana keutamaan tauhid itu. Bagaimana keutamaan orang-orang yang selalu menjaga dirinya dari perbuatan kesyirikan. Nah, maka dia mendapatkan keamanan. Adapun mereka yang tidak bertobat dan kesyirikan dan meninggal di atas kesyirikan, itu tidak akan mendapatkan keamanan dan kesyirikan. Tidak ada keamanan yang dapatkan. Walaupun dia banyak kebaikan. Hanya orang-orang yang melakukan kesyirikan di dunia dan tidak bertobat kepada Allah, dia tidak akan mendapatkan keamanan dan kesyirikan walaupun dia adalah ahli ibadah. Ingat. Walaupun dia ahli ibadah, walaupun dia orang yang suka berbuat baik kepada sesama manusia, selama ada kesyirikan, selama tidak menjaga tauhidnya dan kemudian tauhidnya, maka di akhirat tidak ada keamanan dan sedikitpun. Dan disebutkan dalam hadis yang sahih, ya, disebutkan dalam hadis yang sahih dari istri Nabi Aisyah radhiyallahu taala anha. Pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Aisyah pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bertanya kepada Nabi. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, ibnu Jad'ah." Ibnu Jad'ah, siapa ibnu Jad'ah? Ibnu Jad'ah itu adalah saudaranya Abu Bakar As-Siddiq. Saudaranya Abu Bakar Al-Siddiq. Berarti apa ada Aisyah? Kata beliau, "Ya Rasulullah, ibu Mujadah." Berarti kan di sini Aisyah tidak lagi mengambil paman saya, tidak lagi mengambil paman. Kenapa? Karena dia melihat dalam keadaan syirik. Ya. Nah, maka tidak ada kehormatan bagi mereka. Nah, sebagaimana Nabi ketika meninggal pamannya Abu Thalib, ya, maka beliau mengatakan apa? Inna amma inna inna hadza syirk akbar. Kata sesungguhnya orang tua ini, paman ya, orang tua ini telah rusak, meninggal dalam keadaan rusak, kuburkan dia. Maka di sini Aisyah berkata, ya Rasulullah, ini bunuh jajahan. Dan Aisyah suruh paman saya, tapi langsung disuruh namanya, ini bunuh jajahan. Inna mukara min jahiliya. Sesungguhnya dia dahulu. Waktu masih hidup, waktu jadi dia aja. Yudhu'alimul miskin. Senang. Sering. Bahkan selalu memberikan makan kepada orang miskin. Selalu memberikan makan kepada orang miskin. Rajin. Sudah menjadi kebiasaan bagi dia. Wajah silurahim. Dan suka menyambut dari silurahim. Memperhatikan amal luar biasa. Dua amalan soleh yang merupakan sebab seseorang termasuk dalam syurga. Ya kan? Keutamaan memberikan makan kepada anak yatim. Nabi berkata, ada wakil dulu yang dikehatkan. Saya dan orang-orang yang mengandung anak yatim. Yang selalu berdoa kepada anak yatim. Posisinya itu dia di surga seperti ini. Dekat. Dekat dia di surga. Orang-orang yang apa? Orang-orang yang suka menanggung kehidupan hati-hati. Menolong mereka, membantu mereka. Maka di sini perhatikan, kata Ibnu Jaka'at, Inna Mukara Bin Jaka'at, kata Aisyah, sesungguhnya Ibnu Jaka'at, dulu ketika jahiliyah, suka selalu dan selalu memperlibatkan kepada orang miskin, anak yatim. Nah, dan dia suka menyambung tadi tidak berwahi. Ini juga amal besar. Ya kan? Nabi bersabda, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk dalam syurga orang yang memutuskan tali silaturahim rahim. Berarti kebaikan antara orang yang menyambut tali silaturahim rahim akan masuk dalam syurga. Harusnya apa? Harusnya di perjalanan sudah masuk dalam syurga. Karena dia terbiasa melakukan dua amalan dunia ini. Maka Aisyah berkata, ya Rasulullah, apakah amalan ibu jajahan itu dari uruh memberi manfaat kepada dia? Ada manfaatnya di akhirat dalam kehidupan akhiratnya? Apa kata tadi? La yang ba'usuhu. Tidak ada manfaatnya. Tidak bermanfaat baginya. Li'anrabu dan yakul yawman. Rabbi dukirli khati'ati yawmati. Karena dia, kata tadi, ibu jajahan itu tidak pernah satu hari pun dia berkata, dia berdoa, Rabbil Jurni, ampunlah saya, ya mati pada hari, apa? Pada hari dihidupnya manusia. Artinya apa yang maksud kalian? Dia ketika jadi itu tidak pernah berdoa. Tidak pernah ada minta ampun kepada Allah dan mengeluarkan syiriknya. Tidak ada. Maka dia meninggal dalam keadaan musyrik. Kalau begitu, karena dia meninggal dalam keadaan musyrik, maka kebaikannya tadi itu lah yang tahu tidak memberi manfaat kepada coba nanti kan ya. Jadi ya orang-orang yang tidak menjaga profitnya berumur dan kesyirikan itu tidak ada kebaikannya sedikit pun, tidak ada keamanan sedikit pun yang akan dia dapatkan. Sebutkan juga dalam hadis yang lain, hadis Bukhari juga. Dari sahabat Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas bin Abdul Muttalib berkata, siapa Abbas? Ya, baik. Abbas itu anaknya siapa? Anaknya Abdul Muttalib. Pamannya Rasulullah. Ya, apa dia? Ya. Abbas berkata, ya Rasulullah, ma aghnaita an amri. Ya Rasulullah, apakah kamu tidak bisa memberikan pertolongan sedikit pun kepada pamanmu? Tidak bisakah kamu sedikit pun memberi pertolongan kepada pamanmu? Siapa yang dikasih pamannya? Abu Thalib. Abu Thalib yang meninggal dalam keadaan syirik. Yang Nabi ketika mengetahui dia. Ya akhirul la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Kalimat syahadat la ilaha illallah. Yang mana dengan kamu mengucapkan kalimat ini, saya akan juga menjadi dalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kesimpulannya apa? Bukhari tidak mau ucapkan. Meninggalkan dia dalam keadaan muslim. Maka datanglah abdah kepada wahai Rasulullah. Apakah kalau kemudian bisa memberikan pertolongan atau disitu kepada paman itu? Tidak bisa kaya Rasulullah, dia paman kamu. Kamu lagi dan kamu dekat dengan Allah dan dia adalah paman kamu, tolonglah dia. Kemudian Abbas mengingatkan kebaikannya. Innahu kana yahuduka wa yaghdhabu laka. Sesungguhnya pamanmu itu, ingat pamanmu itu ya Rasulullah, ketika kamu hidup, ketika dia hidup, dan kamu awal-awal berdakwah, siapa yang membawa dakwah? Siapa yang mengeluarkan dakwah kamu? Dia. Ingatkan kebaikannya. Sesungguhnya dialah yang selalu menolong kamu dalam berdakwah. Walaupun Allah mulakan, dan dialah yang selalu marahkan kamu. Artinya apa? Marah kalau kamu diganggu. Marah kalau kamu disakiti. Dia yang selalu menolong kamu dalam dakwah. Coba nanti kan terus saja. Ya. Menolong dalam dakwah. Tapi dia tidak masuk dalam dakwah. Dan ikut dalam dakwah. Tapi hanya sekedar menolong saja. Saya bantu kamu, saya bantu kamu. Tapi tidak bantu. Seperti yang Rukhari tadi. Selalu menolong Rasulullah. Membantu Nabi. Membentengi Nabi. Menjaga Nabi dari gangguan. dua sandal. Yang panas disebut dalam hadis yang lain dua bahan. Dipakai dari dua bahan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala dia sendiri menghubungkan di batu otak dan begini. Otak dan begini. Jadi itu sisa yang terbunyinya. Dan itu yang didapatkan oleh siapa? Al-Quran. Satu hari, dua hari, tidak. Semoga tidak pernah keluar. Lihat bagaimana bahaya kesyirikan itu. Lihat bagaimana bahaya kesyirikan itu. Kan demikian. Bahaya itu. Nah, padahal Abu Thalib itu seorang dia dalam berjuang bersama Nabi dalam dakwah. Ternyata itu tidak bermanfaat sebetulnya. Ini bermanfaat itu maksudnya. Nah, makanya jangan kita mengambil prinsip saya menolong pada dakwah untuk masuk dalam keadaan usah. Ya. Saya harus saja memberi bantuan kepada sesuatu yang wafalah. Tapi kalau untuk menawarkan salah, ada usah dulu. Ya, teman-teman. Abu Thalib menolong dalam dakwah. Maka yang dia tolong adalah Nabi. Ternyata tidak bermanfaat baginya. Bukan berarti mereka yang menolong dakwah pada, ya itu tidak bermanfaat. Karena masih muslim ya. Di sini tidak bermanfaat kalau sekali kerja kami. Tetapi ada pelajaran bagi kita bahwa ya tidaklah yang beragama itu jangan hanya kita sebagai penonton saja, tapi harus terlibat di dalamnya dan berharap di dalamnya. Nah, bukan kita mengatakan mendukung saja, supporter saja. Nah, maka ini ikhwan kalian dan akhwat bahwa ternyata ya orang-orang yang melakukan kesyirikan yang tidak menjaga kemuliaan tauhidnya itu tidak akan mendapatkan keamanan seperti itu. Siapa yang mendapatkan keamanan? Mereka itulah yang senantiasa menjaga tauhidnya, menjaga kemuliaan dan kemuliaan tauhidnya. Kemudian yang kedua tadi apa? Mereka itulah yang akan senantiasa mendapatkan petunjuk. Nah, petunjuk di dunia. Nah, dan petunjuk di akhirat. Petunjuk di dunia maksudnya apa? Diterangkan oleh para ulama bahwa mereka itu akan diberikan taufik oleh Allah untuk berbuat itu. Jadi mereka yang selalu menjaga taufik itu akan dibimbing jalannya oleh Allah untuk senantiasa berbuat itu. Kemudian setelah itu diberikan taufik oleh Allah untuk beramal dengan ilmu. Itulah hidayah. Jadi orang yang senantiasa menjaga taufik, selalu menjaga tauhidnya, menjaga tawakalnya kepada Allah, menjaga takutnya kepada Allah, menjaga harapannya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah, itu tauhid. Jangan kemudian dikatakan bahwa tauhid itu kalau tidak pernah kekuburan, tauhid itu banyak. Ya, amalan hati, tawakal, harapan, rasa takut, ya itu semua tauhid. Takut kita hanya kepada Allah, jangan takut kepada makhluk. Tawakal kita hanya kepada Allah, jangan bertawakal kepada makhluk. Harapan kita hanya kepada Allah, jangan berharap kepada makhluk. Siapa yang berharap kepada makhluk? Bertawakal kepada makhluk, bergantung kepada makhluk, takut kepada makhluk, maka itu berbeda. Itu syirik. Nah, itu syirik. Jaga tauhid. Nah, maka mereka yang senantiasa menjaga tauhidnya, membersihkan tauhidnya dari kesyirikan, mereka itu adalah akan mendapatkan hidayah di dunia. Hidayah di dunia itu dua ya. Hidayah. Dan tidak disenang dan hidayah itu disenang. Atau hidayah untuk tauhid, atau hidayah itu disenang. Hidayah untuk mendapatkan ilmu, dan hidayah untuk mendapatkan ilmu. Kebaikan ini. Dituntut kepada ilmu agama dan dituntut untuk beramal dan bersyukur. Maka orang yang selalu bertauhid itu, orang yang selalu bertauhid itu menjaga tauhidnya, insya Allah tidak akan sesat di dunia, tidak akan sesat. Kenapa? Karena dibimbing oleh Allah untuk senantiasa berada di atas ilmu dan dibimbing oleh Allah untuk beramal dan bersyukur. Kemudian di akhirat mereka juga akan mendapatkan petunjuk kepada syurga Allah Subhanahu. yang disebutkan oleh al-muallim na'am dan melalui ayat atau firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya keutamaan berikutnya. Baik, al-Ubadah ibn Shalih radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ubadah ibn Shalih sallallahu Allah Subhanahu wa taala radhiya. Ubadah ibn Shalih adalah sahabat Ansar. Dari sahabat Ansar dan beliau termasuk yang sahabat yang terdahulu masuk dalam Islam, awal-awal masuk dalam Islam, dan sahabat dan awalin yang disebut dalam Al-Quran. Orang yang terdahulu masuk Islam itu apa? Apa orangnya? Sudah tadi saya sebutkan ayatnya. Sahabat dan awalun dan muhajirin dan orang Ansar. Orang yang terdahulu masuk Islam, apa orangnya? Hah? Allah? Allah itu kepada itu keutamaan. Orang-orang yang terdahulu awal-awal masuk Islam, apakah dari kalangan muhajirin atau dari kalangan Ansar, ulamanya pertama tidak, dia mendapatkan ridho dari Allah. Allah itu kepada Allah itu kepada walau Tuhan dan mereka pun ridho kepada Allah. Ini persaksian langsung dari Allah ya. Allah itu kepada dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah tahu hatinya orang. Allah menyaksikan bahwa hati orang-orang baik. Orang-orang yang selalu ridho ya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya apa? Wa a'adda lahum jannah. Allah menyiapkan bagi mereka syurga. Allah telah persiapkan untuk mereka syurga. Nah, dzalika al-fawzul 'azhim dan Allah katakan itulah keberuntungan sesungguhnya bagi yang beriman. Maka ini ikhwah sekalian, nah keutamaan sahabat yang terdahulu masuk dalam Islam. Maka Ubadah bin Shalih ini termasuk sahabat as-sabiqun al-awwalun. Dari mana dia? Dari Muhajir atau Ansar? Dari Ansar. Dari Ansar. Dia dari Madinah ya, penduduk Madinah dan sudah dari suku apa? Suku Khadrat. Ya, ada suku besar di Madinah, suku Aus dan suku Khadrat. Beliau berada dalam suku Khadrat dan beliau ikut dalam seluruh peperangan. Tidak ada peperangan yang beliau tidak ikut. Masya Allah. Ya. Mulai dari perang Badar ikut. Apa keutamaan dari perang Badar itu? Hah? Apa keutamaan dari perang Badar? Sudah pasti yang harus selesai. Pasti. Apapun kesalahan setelahnya, itu pasti dimaksud. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Nabi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Allah, beramallah kamu apa saja yang kamu inginkan. Dan peraturan Allah itu berapa lagi? Bahwa aku tak sudah apa yang kamu amalkan. Walaupun dosa, aku sudah ampuni. Itu jadinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini Ubadah bin Shalih termasuk ikut dalam perang Badar. Setelahnya perang apa? Setelahnya apa? Perang Uhud. Di situ lah kita terluka ya. Kemudian pun ikut di situ. Ikut membela dan berjuang membentengi Nabi. Ikut membentengi Nabi dari hantaman musuh. Setelah itu perang Khandaq ikut lagi di sini. Perang Khandaq itu perang yang luar biasa di perang itu. Mengganti tali dalam keadaan panas, dalam keadaan keras di udara, dalam keadaan lainnya kelaparan kan? Ikut dia di sini. Dan perang-perang setelahnya. Nah, akhirnya Anda hanya menjelaskan bahwa tidak ada satu peperangan yang lucu dari itu. Subhanallah. Tidak ada satu peperangan yang lucu dari beliau. Nah, dan beliau ini termasuk sahabat yang diberi usia yang panjang. Berapa usianya? 72 tahun. Usianya berapa? 72 tahun. Dan Nabi menyebut dalam hadis, Khairul Nabi, Maqala umruhu wa asuna amaluhu. Sebaik-baik manusia, manusia yang paling terbaik kata Nabi adalah manusia yang diberikan usia yang panjang kemudian bagus amalnya. Manusia yang paling terbaik kata Nabi, yang paling terbaik adalah orang yang diberikan usia yang panjang kemudian bagus amalnya. Usia yang panjang itu kalau sudah berlebih usianya membantu belakang tahun satu juta. Jadi kalau sudah lewat itu sudah aja itu bonus itu. Karena usianya sholat itu tujuh puluh dua. Berarti kalau sholat dengan muat tadi orang yang berusia yang pada lalu kan sudah lama usia. Terbaik dari manusia dan yang terbaik dari seluruh manusia adalah orang yang berusia yang panjang dan bagus alam. Dan beliau di sini apa? Bagus alam. Karena ini ya. Tidak ada orang yang lulus dari hidup dan berjuang di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya kata Nabi, wa syahrul nabi sejelek-jelek makhluk maqala al-hudu wa sayyidu alayhi. Dan sejelek-jelek manusia adalah orang yang manusia yang panjang tetapi jelek amalannya. Ya, kalau orang Cina itu kita buka itu. Wah ini lama sekali meninggalnya ini. Sampai 100 tahun. Baru orang juga bagus itu. 100 tahun sehat-sehat terus. Padahal itu yang paling jelek. Itu yang paling jelek itu. Kenapa? Di usia yang panjang oleh Allah ternyata berada di agama yang sesat. Semakin banyak usia, semakin banyak dosa kan? Semakin banyak dosa, semakin sama. Semakin pelik bersalah di akhirat. Itulah manusia yang paling jelek. Karena itu sama Allah. Kan seperti itu kita ya. Orang-orang kita ini orang Cina ini sudah berimu masih bisa sehat-sehat ya. Meninggal 100 tahun, kalau lalu ya. Nah itu lah yang paling jelek itu. Itu jadi kalau dia mungkin di atas agama Cina ya. Umar bin Khattab ini berkata, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan tidak bersih. Ini hadis juga menjelaskan tentang keutamaan tauhid. Baik. Di mana keutamaannya di akhir hadis? Di akhir hadis. Nabi menyebutkan bahwa siapa yang tadi mengamalkan yang disebutkan ini, bersyahadat, bukan bersyahadat, menyatakan, mempersaksikan, meyakini bahwa Isa itu adalah hamba, dia tadi Rasul, dan meyakini bahwa Isa itu adalah kalimat, lahir dari kalimat Allah itu kalimat kun, dan merupakan roh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diciptakan dari roh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, meyakini bahwa surga itu ada, neraka itu ada, itu tauhid semua. Ini tauhid semua. Maka apa keutamaannya? Kata Allah, kata Nabi, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Allah akan masukkan dia ke dalam surga ada makanan minal amal. Di atas amalan apapun yang pernah dia lakukan di dunia. Jadi pasti surga. Jelas ya? Pasti Allah masukkan ke dalam surga. Hanya saja ada makanan minal amal. Nah, ini makna ada makanan minal amal di sini diterapkan oleh para ulama dua makna. Jadi makna Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan dia ke dalam surga di atas amalan apapun yang pernah dia lakukan itu. Maksudnya apa ini? Maksudnya apa? Baik. Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan menyebutkan bahwasanya makna hadis ini ala makan dan amal itu ada dua pendapat di kalangan ulama. Ada penafsiran di kalangan ulama. Penafsiran yang pertama, ya, maknanya adalah dia akan masuk dalam surga. Dia pasti masuk dalam surga, pasti. Ya. Lau kana lahu sayyi'atun dunya syirk. Walau dunia punya banyak dosa. Jadi tetap akan masuk dalam surga sebanyak apapun dosanya, selain apa? Selain dosa syirik. Selain dosa syirik. Apa syirik? Jadi orang yang menamalkan tadi yang kita sebutkan syahadat, kemudian pernyataan atau keyakinan terhadap Nabi Isa oleh apa yang Rasul percaya akan ada surga neraka, maka dia katakan akan masuk ke dalam surga walaupun banyak dosanya. Pasti masuk. Sebanyak apapun dosanya, selama dosanya apa? Selama dosanya bukan dosa. Hanya saja pasti masuk ya, jelas masuk. Hanya saja masuknya di sini ada dua. Imma dia masuk dulu atau kemudian masuknya masuk pertama kali langsung masuk dalam kerja. Langsung masuk dia. Kapan dia langsung masuk dalam saat ketika dosa-dosa tadi diampuni oleh Allah. Yang kedua, imma dia masuk, tetapi masuknya terakhir, nanti masuk, tapi tetap masuk, hingga dulu, cuci-cuci. Kapan ini? Kalau dosa-dosa yang banyak tadi, tidak diampuni oleh Allah, Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi apakah masuk atau tidak? Pasti masuk. Tetapi masuknya ada yang pertama, ada yang dosa kedua, atau dosa terakhir, bisa saja yang terakhir. Paham sini? Kapan akan masuk dalam surga dalam dipastikan masuk? Ketika dia bertauhid. Yang mana tauhid bisa diawalkan itu tadi yang sebelumnya. Itu kan syahadat. Dua syahadat. Dan ini, dua syahadat ini kalau dimulai akan panjang sobat. Tetapi intinya bersyahadat di sini sudah ada apa utamanya perlu dalam hal ini dimasukkan ke dalam surga pasti sebanyak apapun dosanya, walaupun sebulan dosanya pasti masuk selama bersyukur. Tetapi masuknya ke sini imbah berubah pertama langsung, imbah nanti berubah terakhir kali pasti masuk. Ini mudahnya kamu. Ini berhasilan yang terbaru yang pertama. Berhasilan yang kedua, makna dari sini adalah ya, dia masuk ke dalam surga adalah laka dan dia adalah artinya apa? Naam. Ya. Yaitu dia masuk ke dalam surga pasti masuk ke dalam surga. Masuk. Hanya saja derajatnya di surga, derajatnya di surga ya tergantung amalannya itu. Jadi dia harus surga dia masuk di tingkatan berapa dia, di derajat berapa dia, ada maka dan tidak apa tergantung amalannya di dunia dulu. Kalau dia banyak beramal soleh maka di atas, kalau kurang tetapi bertauhid tetap masuk tapi di bawah aja deh. Itu makanya sepuluh. Paham sini? Baik. Kelihatannya makanya yang pertama lebih baik, itu dapat yang berujud. Itu pertama akan masuk dalam surga. Karena utama tauhidnya hanya saja maksudnya di sini imba duhulat awaliyat wa imba duhulat ba'adu. Itu hanya kita sebutkan. Nah ya. Baik. Kemudian ikhwan kalian, mungkin kalian berkata gampang nih. Kemudian, sama sekali cukup kita berkata, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Kemudian saya yakin bahwa Nabi Isa itu hamba, bukan anak Tuhan, seperti kata Nabi Isa. Saya yakin bahwa Nabi Isa itu adalah rasul, bukan seperti keyakinan Yahudi, bahwa Nabi Isa itu adalah anak zina. Dan itu adalah rasul, bukan orang Yahudi. Kemudian saya cukup yakini bahwa Nabi Isa itu tercipta dari kalimat kun. Kemudian Nabi Isa itu diciptakan dari roh. Kemudian saya yakin bahwa surga itu ada, neraka itu ada, cukup itu. Apa kesemua itu? Langsung masuk dalam surga, selesai. Ya, kalau itu sudah selesai, ini saya keluar, buka-buka, potong orang, tidak begitu, tidak masukkan, tidak begitu. Yang pertama saja syahadat yang pertama. Ini kalau kedua ya kalau banyak, tapi kesimpulannya bahwa yang dimaksud di sini dua kalimat syahadat bukan sekedar berucap. Jadi bukan sekedar mengucapkan. Selesai tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Munafik itu mengucapkan kalimat syahadat munafik. Mengatakan syahadat tidak ada pun. Wajar mana Muhammad Rasulullah yang kala itu dia ada dalam hati orang Nabi. Orang Nabi tak orang Nabi. Tapi karena dia sudah mengucapkan dua kali syahadat, Islam dia secara rohani. Tapi batinnya orang. Bukan seperti dia dimaksud. Bukan sekedar ucap. Oleh karena itu, ketika Nabi mengatakan, minta urjannya, kunci surga, kata Nabi, itu adalah ucapan la ilaha illallah. Di surga itu adalah kita mengatakan la ilaha illallah sudah terbukti. Apakah cukup kita mengatakan la ilaha illallah sudah terbukti pun sudah terbukti pun sudah tidak? Oleh karena itu seorang ulama, masya Allah, ya kalau saya tidak salah ada ulama yang muda dinyatakan disampaikan orang mana yang mau susun? Karena Nabi berkata kita berjalan la ilaha illallah. Apa kata waktu bulan itu betul? Betul itu. Tetapi bukankah kunci pada giginya? Alif al-ba'u lahu annat, bukankah pintu itu pada giginya? Kalau kamu datang membawa kunci tidak pasti giginya tidak terbuka itu. Tidak ada di giginya itu kunci. Ya. Maka fa la ilaha illallah, la ilaha illallah itu adalah kunci surga. Tetapi dia punya diri jalan. Dia punya diri. Kalau Azrul mendatangkan kursi tidak pasti, dia tidak terbuka. Maka diri. Apa giginya? Apa giginya itu lagi dari Allah? Itulah yang disebutkan oleh para ulama adalah syarat la ilaha illallah. Ada syarat. Itulah giginya. Maka syarat ini harus dipenuhi. Kalau tidak terbuka itu tidak. Sama di sini. Jadi bukan sekadar kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, sampai terbuka, tidak. Bukan sekadar ucapan, tetapi ada yang lain yang harus dilakukan. Gimana? Baik. Jadi harus kita belajar apa itu syaratnya. Syaratnya ada 8 syarat. Nah, itu disebut dalam buku-buku tauhid. Nah, mungkin suatu hari bisa menyebutkan. Nah, 8. Ya. 8 syaratnya itu. Nah, ilmu yakin, kalau Rabi Ahmad itu ada sebaik syaratnya itu. Ilmu yakinun wa ikhlasun wa sidqun wa ma' mahabbatun wa qiyadun wa qadun ilah. Ya, ilmu yakinun wa ikhlasun wa sidqun wa ma' mahabbatun wa qiyadun wa qadun ilah. Wa zidu ba'idu hal kufari wa inka bima'adu wa billahi dan asyari kaluhunya. Yang pertama ilmu. Jadi lainlah ada mahasiswa ilmu. Apa ada ilmu maknanya? Apa maknanya itu? Di sini saya sudah tanya orang tahu. Apa artinya lainlah ada maju? Apa artinya? Di sini saya sudah banyak orang yang terjemah. Ada yang menjawab begini, lainlah ada maknanya. Ada yang menjawab begini, kebanyakan yang salah. Ilmu harus mengilmui makna la ilaha illallah. Apa arti la ilaha illallah itu? Ada yang katakan tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, itu keliru. Ada yang mengatakan tidak ada pencipta selain Allah. Ada yang mengatakan tidak ada penolong selain Allah. Siapa? Ya. Nah, di sini saja sudah banyak orang-orang yang tidak memahami makna la ilaha illallah. Karena tidak memahami makna la ilaha illallah, maka dia tidak bisa amalkan itu la ilaha illallah. Diucapkan kepada la ilaha illallah, tapi praktiknya menjadi la ilaha illallah. Kenapa? Karena dia tidak paham apa itu la ilaha illallah. Apa artinya? Ilmu. Yakin. Harus yakin ketika dia ucapkan itu. Ikhlas, harus jujur, harus cinta. Kenapa? Ya, di sini bukan pembahasan kita. Kenapa pembahasan lagi banyak? Ya jelas ikhlas kalian bahwa syahadat ini bukan sekedar diucapkan. Tetapi apa? Harus ada ilmu. Satu. Harus diilmui syahadat ini. Harus kita paham apa makna syahadat ini, apa konsekuensinya, apa kewajibannya, apa syarat-syarat banyak yang harus kita ilmui syahadat ini. Setelah itu, setelah kita ilmui, kita harus amalkan kandungannya. Tiga ya, sesuatu yang kita ilmui dan tidak. Al-qawl, al-amal, al-qawl, al-ilmu, al-amal. Mengucapkan, setelah diucapkan dia belajar. Dia belajar satu-satu. Ya, asyhadu an la ilaha illallah. Dia belajar apa itu la ilaha illallah. Dan seterusnya. Paham ya? Baik, nanti akan mungkin satu lagi sudah menjelaskan dulu ya. Tentang ada di surah salat itu. Wa ma'na syahadatu an la ilaha illallah. Ya, wa ma'na syahadatu an la ilaha illallah. Terangkan. Baik, mungkin sudah terangkan. Baik, sekarang saya terangkan lagi. Ya jelas, kita lihat bahwa syahadat ini bukan sekedar diucapkan selesai. Tetapi apa? Dipelajari maknanya. Contoh kecil misalnya, sekarang kita bahas saja. meyakini dengan yakin-yakinnya dan mengucapkan bahwa Muhammad itu adalah abduhu wa rasuluh, hamba dan apa? Dan rasul. Mantap ya. Mantap ucapannya. Si asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah atau asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mantap ucapannya. Yakin Pak dengan syahadat Anda, yakin saya. Apa artinya Pak? Apa artinya? Sesungguhnya saya bersaksi, meyakini bahwa Muhammad itu adalah hamba dan Rasul Allah. Baik Pak, Anda mengatakan Muhammad itu hamba? Iya. Kalau begitu, posisikan dia sebagai hamba. Jadi bukan sekedar mengucapkan syahadat, tapi diamalkan. Anda mengatakan Muhammad itu hamba, amalkan itu. Berarti Muhammad itu hamba. Kalau hamba apa? Kalau dia hamba apa? La yuqbal, tidak boleh diibadahi. Kan begitu. Kalau Anda mengatakan Muhammad adalah hamba, posisikan dari Muhammad itu sebagai hamba Allah yang tidak boleh disembah, yang tidak boleh diyakini, bisa memberi manfaat, bisa memberi pengetahuan. Kan begitu. Nah ini gambaran saya buka pikiran aku. Kadang ada orang asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, tetapi apa? Pengamalannya tidak benar dalam menghafalkan syahadat ini. Sama seperti dia berkata, la ilaha illallah. Tanya dulu apa sejarahnya itu apa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Kita tidak ada. Padahal maknanya apa? La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang boleh untuk disembah kecuali hanya Allah. Sudah paham? Sekarang amalkan. Amalkan itu. Ya, saya akan melakukan. Apa kata dia saya akan melakukan? Sudah Tuhan, sudah sholat Tuhan, selesai sholat, saya akan dikiri pula dari Tuhan, sudah itu menurut saya akan melakukan. Tapi saya boleh-boleh itu, tidak ada yang ingin Allah, tidak ada yang ingin Allah. Setelah selesai itu, di depan nanti ada yang pulang, lagi sholat. Setelah itu keluar dari kuburan itu. Di situ lagi berzikir. Di situ lagi sholat. Apa namanya ini kan? La ilaha illallah, ucapannya la ilaha illallah, tetapi prakteknya menyelisih la ilaha illallah. Tidak bermanfaat itu. Itulah tadi dia ucapkan, tetapi kuncinya tidak paham. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat la ilaha illallah. Paham ya? Sama seperti syahadat Muhammad itu. Syahadat Muhammad tadi, dia berkata bahwa Muhammad, saya bersaksi, saya yakin bahwa Muhammad itu adalah hamba Allah. Kalau dia hamba, Pak, berarti Bapak tidak boleh memposisikan Nabi seperti Allah, karena dia hamba. Tidak boleh memberikan tolong, tidak boleh beristighosah kepadanya, tidak boleh berharap rezeki kepadanya, karena dia hamba, karena dia sudah mendapatkan rezeki dari Allah. Minta kepada pemberi rezekinya, minta kepada pencipta yang abadi. Tentu itu. Nah, ini yang ada orang seperti itu. Selalu asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Setelah itu pergi. Pergi ke mana? Pergi ke lapangan di sana. Setelah itu di lapangan dia berkata apa? Tanya di situ. Di situ lah dia memposisikan Nabi tidak lagi sebagai hamba, tapi diposisikan Nabi sebagai Tuhan, sebagai sembahan. Di situ lah mereka beristighosah kepada Nabi. Jadi tidak ada manfaatnya itu syahadatnya, kan begitu? Dia berkata, "Sesungguhnya tidak berhamba, abduhunya hamba." Setelah itu dia berdiri. Dia berdiri. Ya? Nah, berdiri dia. Baik. Jadi tidak ada apa itu di kaum kalian. Nah, seperti itu ya. Antara rusul di kitab sebutkan sayur-sayurnya, melakunya. Anta, wahai engkau, wahai Muhammad, adalah penutur makanan. Benar atau tidak? Benar. Sebenarnya ini satu. Ya. Anta min maula syakur. Engkau, wahai Muhammad, adalah penyimpin nyawa yang bersyukur. Benar atau tidak? Benar. Karena tidak ada yang melakukan kesyukurannya. Sampai Nabi, sholat, marah pecah hatinya karena bersyukur kepada Allah. Anta min maula syakur. Setelah itu, mulai darinya macam-macam. Setelah itu apa kata dia? Apa tujuan rezeki? Harta. Sebenarnya mungkin yang kita langsung engkau orang yang Muhammad. Hamba yang apa? Tentunya yang orang bersyukur. Engkau orang Muhammad yang betul kepada kami. Apa tujuan rezeki? Harta yang miskin yang kasih hati. Ia lagi berubah untuk kerja dan berhasil. Berharap keutamaan itu sangat banyak. Jadi harapannya sudah kemana? Apa saja itu kepada Allah. Tapi harapannya sudah kepada Nabi. Tadi dia berkata hamba, tapi kalau harapannya kepada hamba bukan kepada pencipta hamba itu. Ya, juru Allah terjadi dan berakhir. Tiga pada asal Tuhan ini. Saya hanya kepada wahai Muhammad, saya berwajibkan. Ya Nasir, ya Nadir, wahai manusia, wahai pemberi, kabar gembira dan pemberi peringatan. Setelah itu apa? Fa'akizni wa nazirni, sila berikan. Fa'akizni wa nazirni. Bantulah saya dan tolonglah saya. Agisti itu apa? Istighosah itu. Agisti itu apa? Minta bantuan kepada Nabi Muhammad ketika Allah istighosah. Istighosah bukan kepada Nabi, bukan kepada Allah, tapi kepada Nabi. Agisti. Istighosah dia kepada Nabi. Wa'adzirni dan selamatkan saya. Jadi tidak lagi memposisikan Nabi sebagai hamba di sini, tapi diposisikan sebagai pencipta hamba. Nah, itulah tadi namanya. Jadi tidak seperti itu, apa? Saya bersyahadat. Tidak seperti itu. Ada konsekuensinya. Belum lagi kalau kita bahas apa? Konsekuensi dari syahadat Muhammad. Aku pula dengan orang Karangkalu, termasuk kita. Mungkin kita pernah mengatakan, sudah belajar. Tidak seperti itu, saya tidak. Aku nanti dilihat-lihat nanti usul salah saya berada. Nah, waktu Allah syahadat kepada Muhammad Rasulullah, konsekuensi keharusan ketika aku bersyahadat Muhammad Rasulullah, ada konsekuensinya tentu harus itu. Apa konsekuensinya? Ta'atuhum ila Allah, taati. Taati Nabi pada segala yang akan diperintahkan. Apa yang diperintahkan taati? Wa tasdiquhum ila Allah, benarkan seluruh yang Nabi khabarkan, benarkan apapun khabar itu, walaupun masuk akal atau tidak. Wajib benar rumah dahan atau wajib dan tinggalkan seluruh yang benar. Di sini kita tahu kita bersyahadat, tetapi pengamalannya tidak beres juga. Ya, Nabi mengatakan tinggalkan ini sebuah berita. Tidak boleh kamu begini. Tapi apa? Nabi sudah terlarangkan, Nabi sudah memberitahkan. Nabi khawatirkan sesuatu mungkin dia akan percaya itu kalau jalan. Bisa kita. Tapi di sini dan di sini lagi kita terlarang. Bukan kita larangkan. Wa la yuqbalu Allah illa bila syara', dan tidak boleh beribadah kecuali dengan syariat Nabi Muhammad. Tidak boleh beribadah. Disinilah banyak orang juga. Syahadat juga, tapi cara ibadahnya tidak seperti Nabi. Nah itu syahadatnya diperbanyakan juga. Saya tidak makan kaki, tidak ya. Tapi syahadatnya bisa tidak sempur. Pengawalannya di sini. Nah, kita bisa apa ya? Jadi ini gambaran saja. Bahwa, ya, bukan sekedar kita ucapkan syahadat, tidak. Tidak seperti itu. makanya kita harus banyak cari yang baik satu satu sama kandung ada buku khusus di sini ada buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Sulaiman Al-Jalan seorang orang yang ada ulama yang ada yang sudah berkata yang berhubungan Al-Qawm Al-Mu'min di Adillah bin Tawajid itu dulu kita Al-Qawm Al-Mu'min di Adillah bin Tawajid itulah punya panjang lebar menjelaskan tentang La Ilaha Illallah mulai dari syarat-syarat yang satu syarat ini dari dunia ini dua syarat yang kedua dari dunia ini dan ketiga dari dunia ini supaya kita mulai belajar ini kita awalkan, kita permasalah supaya itu tidak pada syarat yang kedua apa makna syarat ini kedua, supaya itu apa konsekuensinya itu tahu ini dan inilah yang akan mendapatkan keutamaan dari Al-Qawm Jannah ala makana minal amal Allah akan memasukkan ke dalam syurga ya, diantara awal apapun yang pernah dilakukan di dua-dua kan ya artinya apa? Allah akan memasukkan ke dalam syurga sebanyak apapun yang pasti masuk masuknya kadang langsung masuknya kadang tidak langsung yang kedua, makna yang kedua Allah akan memasukkan ke dalam syurga dan posisinya di syurga tingkatannya di surga tergantung amal dan dunia semakin bagus amal dan dunia maka semakin tinggi tingkatannya di surga tetapi siapa pun yang mengetahui apalagi mengamalkan yang ada dalam hadis tadi itu pasti mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masuk dalam kedatangan Allah Subhanahu wa Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala